Baik, hari ini kita akan masuk di dalam reformasi dua sisi. Kita memberi istilah reformasi dua sisi karena memang kita juga akan membahasnya dua kali berturut-turut, selalu ini menjadi modul kita setiap tahun. Yang kedua, reformasi dua sisi juga membicarakan dua sisi itu apa. Pertama, kita akan bicara selalu dari Bible, lalu dari sejarah Alkitab itu sendiri. Apa sejarah gereja, begitu ya. Nanti sejarah gereja, lalu di waktu lampau, abad awal, abad pertengahan, lalu kita bicara juga di abad kini. Nah, nanti selalu ada apa dinamika seperti begitu ya. Nah, oke, saudara. Hari ini kita akan memikirkan dulu apa yang dimaksud dengan reformasi. Saudaraku yang kekasih, memahami arti reformasi menjadi sesuatu yang penting, sesuatu yang perlu bagi kita. Satu kali lagi, ya, memahami arti reformasi. Ya, pertama saudara, istilah ini perlu menjadi saya sentuh sedikit karena memang seringkali banyak dibicarakan transformasi. Reformasi itu bukan transformasi, itu dulu pertama. Di dalam Roma pasal 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh apa? Pembaharuan budimu. Berubah adalah merupakan produk dari sebuah pembaharuan budi. Pembaharuanlah merupakan sesuatu yang penting. Pembaharuan melahirkan perubahan. Ya. Nah, jadi reformasi bukan transformasi. Reformasi adalah pembaruan yang terjadi itu, sementara transformasi adalah perubahan. Tetapi akibat apa? Nah, apa kemudian menjadi berbeda dan prinsip? Yang berikut kita lihat, reformasi itu menghasilkan transformasi. Nah, ini menjadi sangat perlu sesering kekasih. Tetapi yang menjadi menarik, reformasi memiliki basis yaitu Alkitab. Maka sebetulnya kalau bahasa gampangnya reform, kembali kepada form atau format yang semestinya. Nah, itulah seharusnya semangat reformasi yang kita pahami. Sehingga kita dikembalikan kepada Alkitab yang menjadi basis daripada reformasi. Transformasi adalah bergerak ke arah mana yang Anda mau. Ya, hari ini misalnya kita tidak ada emansipasi, lalu ada emansipasi. Nah, itu transformasi. Tetapi kemudian emansipasi akan mengalami pergumulan lagi, lalu terus akan bergerak ya. Dari emansipasi kita sudah pindah lagi ke feminisme misalnya. Jadi udah dari diskriminasi, emansipasi, feminisme, udah tiga tahap itu yang bergerak dan akan terus bergerak makin liar lagi nantinya. Dan ini sangat mengerikan karena gak ada basisnya. Jadi transformasi itu bisa bergerak liar. Dia merupakan apa yang disebut perbaikan, bukan pertobatan. Repentance dan repair itu dua hal yang berbeda ya. Perbaikan atau pertobatan dan perbaikan itu beda. Kalau pertobatan adalah kita kembali kepada kitah kita, kepada panggilan kita. Nah, itu pertobatan. Tetapi kalau perubahan adalah apa, perbaikan adalah saya mau lebih baik. Tapi lebih baik sebetulnya tidak jadi lebih benar, enggak tentu. Bisa baik karena ukuran saat ini itu cocok. Ya. Jadi sekarang lebih baik Anda tidak ikut campur urusan orang lain karena itu privasi. Dulu itu mendiamkan tidak baik. Dulu orang tua kalau punya persoalan anaknya mesti ikut campur, mau tahu supaya menolong mereka. Itu baik. Tetapi sekarang jadi tidak baik. Nah, kemudian muncul pertanyaan, jadi yang benar yang mana? Sangat situasional. Tergantung situasinya. Nah, itu perbaikan. Tetapi pertobatan itu berbeda sekali. Nah, oleh karena itu saudara, gereja itu adalah reformasi panggilannya, bukan transformasi. Nah, sekarang kan gereja transformasi, gereja transformasi, gereja. Saya pikir secara filosofi ada yang perlu hati-hati. Sehingga gereja yang ditransformasi itu mulai memiliki akhirnya perubahan-perubahan yang cukup jadi menakutkan. Ya, kita kebaktian dianggap transformasi hanya karena sudah meniadakan pengakuan iman rasuli misalnya. Nggak pakai doa pengakuan dosa, nggak pakai petunjuk hidup baru, malah dianggap transformasi. Ya, jadi nggak pakai liturgi, itu transformasi. Sehingga penerjemahan ini menyesatkan sebetulnya, saudara. Membuat gereja malah kehilangan basisnya, kehilangan pegangannya, begitu ya. Lalu kemudian bagaimana perubahan-perubahan yang radikal membuat gereja seperti konser, ya, pembicara-pembicara menjadi seperti motivator, itulah yang dimaksud dengan transformasi. Ya, lalu bagaimana gereja itu sekarang menjadi pusat perdukunan juga, itu juga disebut transformasi. Sehingga pokoknya apa yang ada di gereja sekarang kemudian dibuat menjadi ada, itulah transformasi. Dan ini yang saya katakan tadi, ini sangat amat luar biasa berbahaya. Karena kita akan tergerus, terbawa arus kemana. Padahal arus itu sebetulnya bukan gerejanya transformasi. Tapi gereja meniru, memperbaiki diri mirip dengan postmodernisme yang sedang bergerak. Ya, itu adalah apa New Age atau dalam agama posmo di dalam filosofi. Sebetulnya gereja lagi masuk ke sana dalam perubahannya. Jadi dia masuk ke tempat yang salah, ke pusaran yang menyesatkan. Tapi dia pikir dia berubah. Memang berubah. Dulu setia, sekarang tidak. Memang berubah. Dulu murni, sekarang tidak. Memang berubah. Dulu opposite terhadap filosofi misalnya, sekarang tidak. Perubahan ini adalah perubahan yang menakutkan. Nah, oleh karena itu apa yang dikatakan dalam Roma maupun dalam Efesus, karena kita adalah manusia baru yang sudah dibarui, diberi pikiran baru, perasaan baru menurut Kristus. Jadi bukan baru yang liar, tapi baru yang terikat kepada Kristus itu. Nah, memahami reformasi itu harus menjadi seperti itu, saudara yang kekasih. Sehingga reformasi menjadi sesuatu yang sangat perlu untuk kita pikirkan dan bukan transformasi. Ya, jadi saya pikir ini harus menjadi perhatian kita. Karena sekarang memang gerakan ini sangat luar biasa. Gereja-gereja kontemporer, kita beri istilah dalam sejarah gereja, selalu menyemangati dengan transformasi. Tetapi celakanya gereja-gereja mainstream, gereja-gereja lama begitu ya, justru melupakan reformasi. Jadi kacau balau semuanya. Jadi kita harus kembali dulu ke basis kita. Ya, kalau NU itu selalu bilang kembali ke kitanya begitu ya. Bahwa NU bukan politik, tapi NU adalah panggilan ilahi bagaimana mewujud nyatakan ya Islam itu dalam pengejawantahan kehidupan bermasyarakat. Dia ormas bukan parpol kan begitu. Nah, saya pikir itu menjadi sesuatu yang menarik yang dikatakan di dalam NU itu. Sebetulnya istilah kembali ke kitanya itu reformasi, back to Bible. Kembali kepada Alkitab itu reformasi, punya histori begitu ya. Di abad 17 itu. Nah, jadi kita melihat di dalam bagian ini menjadi satu hal yang penting. Yang berikut kita lihat, saudara yang kekasih, semangat reformasi. Ecclesia reformanda semper reformata. Gereja itu dipanggil keluar dari kegelapan. Itulah gereja, Ecclesia ya. Dipanggil keluar. Kita dulu hidup dalam kegelapan, sekarang kita dipanggil keluar ya dari kegelapan itu. Ya. Lalu kita sekarang kalau tidak dalam kegelapan, tentu kita menjadi hidup di dalam terang. Nah, reformata semper reformanda adalah sesuatu yang diperbarui dan diperbaruinya itu terus-menerus. Ya. Nah, sesuatu diperbarui terus-menerus ini menjadi sangat penting adalah pembaruan di dalam gereja tidak pernah berhenti. Jadi saudara misalnya jangan pikir Kristen kita udah selesai karena udah selesai belajar, udah selesai baca Alkitab. Enggak ada cerita. Kesalahan banyak pendeta adalah berhenti belajar. Karena dia sudah lulus dari STT. Ya, maka terjadilah kekacauan. Kesalahan banyak pendeta adalah berhenti untuk terus menumbuh kembangkan hidupnya. Karena dia sudah punya stok banyak khotbah. Itu sebab jemaat-jemaat yang militan, yang mau bertumbuh, bisa mendahului pendetanya karena semua ilmu pendetanya sudah disedot sama dia. Dan dia punya ilmu tambahan yang lainnya. Sehingga si pendeta menjadi tertinggal. Padahal pendeta seharusnya adalah gembala yang leading di depan menggembalakan domba-dombanya. Nah, domba itu kan ada ahli ekonomi, ahli fisika dan segala macam. Dia mesti mampu berdiskusi dengan domba yang berahli fisika itu. Domba yang matematis itu, domba yang ekonomis itu, domba yang politis itu. Kalau enggak, bagaimana nih gembala? Nah, karena itu yang disebut semangat pembaruan terus-menerus itu menjadi satu semangat makin mengenal Alkitab di dalam perilaku hidupnya, tetapi dia juga makin bertambah-tambah di dalam knowledge-nya untuk mengejawantakan atau mengaplikasikan isi Alkitab itu. Bagaimana kita bicara politik dengan perspektif Alkitab? Gimana kita bicara ekonomi dengan perspektif Alkitab? Kita mesti ngelihat gimana kita bicara sains dengan perspektif Alkitab misalnya. Kita mesti mampu. Ya, nah ini menjadi pergumulan di dalam kehidupan gereja. Sehingga gereja itu selalu baru. Namun dia tidak terjebak pada masa lalu, berhenti dan tidak bergerak. Atau dia terperangkap di masa kini, ngikut aja apa yang ada. Atau tergoda pada masa depan, lalu akhirnya dia melenceng dari jalannya. Maka gereja itu selalu bergumul di zamannya. Ya, pergumulan gereja di tiap zaman itu luar biasa. Calvin ketika menegakkan prinsip kebenaran dan disiplin gereja yang tinggi, maka perempuan-perempuan yang melakukan dosa yang dianggap melacur atau apa di dalam gereja sebagai jemaat tertangkap, itu dipanggang di depan gereja itu, digunduli. Jadi setiap orang lihat, lewat, melihat itu bisa meludah dia. Sadis ya. Dari segi emansipasi masa kini itu gak masuk hitungan lah gitu. Ya, gereja mengenal apa yang disebut ekskomunikasi misalnya. Bagaimana orang dikucilkan di pulau tidak berpenghuni sebagai orang-orang yang mau apa mungkin pengajar sesat. Nah, ekskomunikasi diterjemahkan pada masa kini sebetulnya adalah tidak lagi boleh menjabat. Dan itu saya pikir betul. Dan harus. Teguran-teguran pada kesalahan disiplin gereja harus ditegakkan. Tetapi sekarang orang berbasiskan kasih. Semua mesti kasih. Ya kan mesti mengasihi Pak, mesti mengasihi. Padahal sebetulnya dia tidak pernah bicara tentang mengasihi secara murni. Ya dia cocok sama orang itu, dia bela. Dia gak cocok, ya dia sodok. Itu aja sebetulnya yang terjadi kan. Tetapi atas nama yang kemudian kita buat mengacaukan. Kalau kita mengasihi gereja Tuhan, relakah kita gereja dinodai? Kan tidak toh. Maka nodanya yang mesti dibuang dong. Bukan gerejanya dikorbankan. Walaupun noda itu cocok sama kita. Kita gak bisa kemudian membiarkan noda itu di situ. Nah inilah pergumulan-pergumulan gereja yang mesti terus-menerus menjadi pemikiran-pemikiran serius. Sehingga bergereja tidak sesederhana yang kita duga, saudara. Bergereja itu bukan hari Minggu kita bikin kebaktian, lalu hari lain kita jalankan ini dan itu. Bukan. Penggemblengan terjadi serius di sana. Ya, bagaimana perkelahian terjadi terus di sana. Saya kira kita sudah melewati seminar, bukan? Aku mengutus kamu seperti apa? Domba ke tengah serigala. Enggak ada hidup yang enak bergereja. Jangan bilang bergereja, bekerja yang enggak ada yang enak. Jungkir balik kita kerja, patah tulang kita kerja hanya untuk naik satu tingkat. Ya. Sehingga pergumulan demi pergumulan itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa yang kita gumuli dalam kehidupan kita. Membuat kita menjadi tahan banting sebagai gereja. Membuat kita tidak terjebak pada kecengengan. Di mana akhirnya hidup adalah kita. Bukan lagi apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan kita. Padahal hidup adalah panggilan. Melakukan apa yang Tuhan mau. Hidup bukanlah apa yang saya mau. Kalau kita mau bicara konteks yang benar. Sehingga itu menjadi sebuah pendorongan perubahan. Sehingga tiap kali Anda bertemu seorang Kristen. Dari tahun ke tahun Anda akan kagum dengan dia. Selalu ada something yang baru. Dia luar biasa. Dia bertumbuh. Dia berproses. Itu kelihatan. Kalau tidak, udah ada yang salah. Ini orang kagak berubah-berubah deh. Itu salah namanya. Ya. Kenapa tidak berubah? Karena tidak jadi proses pembaruan budi tadi. Yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Maka dia outputnya ya begitu terus. Ya, karena itu hati-hati di dalam melangkah. Kita mesti cermat dalam melangkah. Supaya kita tidak menjadi salah dalam memahami apa itu reformasi itu. Nah, saudara-saudara, sampai di sini kita mesti ngeliat dulu. Pengertian perbedaan antara reformasi dan transformasi ini mesti real dulu. Dan bagaimana memahami apa yang dimaksud dengan reformasi itu. Ecclesia Reformata Semper Reformanda itu. Gereja yang terus-menerus diperbarui dan tidak boleh terjebak pada satu titik kemapanan. Musuh gereja sekarang dalam reformasi adalah comfort zone. Mapan, nyaman, enak. Ya semuanya mulus-mulus saja. Ya, karena kalau kita berpikir yang baru lalu kita bergerak lagi dan bergerak lagi. Repot itu. Ya. Saya jalani hari-hari saya. Lalu menulis misalnya. Bergumul dulu, ini kira-kira tulisan apa? Saya mesti membaca lagi hal-hal lain. Ya, apakah itu Tempo, apakah itu Kompas, melihat gaya tulisan yang pas, istilah-istilah yang dipakai di sana. Maka saya paling enek sama wartawan yang tulisannya sendiri pun gak dia baca. Sehingga jelek tidak pernah menyadari dan jelek terus-menerus. Bagi saya itu kebodohan yang tidak termaafkan. Ya, tapi mungkin bagi seorang penulis adalah, saya udah nulis, bahkan capek, mesti ngobrol gini, ngobrol gitu. Apa gunanya tulisan kamu kalau tidak merubah sesuatu? Mendingan kamu usah nulis. Mungkin kamu gak cocok jadi penulis. Tapi tukang kumpul tulisan. Ya. Jadi aja tukang kumpul tulisan. Sehingga hidupmu maksimal gitu ya. Nah tetapi kalau mau kita melakukan sesuatu memang jadi ribet dan capek kan. Kalau mau kita bertumbuh dan berkembang itu gereja. Maka gereja itu harus mampu melihat di luarnya itu ada apa. Bagaimana ngadapin ini? Gimana ngadapin ini? Sehingga sebuah perubahan dia sudah antisipasi. Saya ambil contoh sederhana. Sekarang kalau saya bilang nanti tinggal tunggu waktu di gereja itu akan ada striptis. Mungkin Anda bilang Bapak ingin kelewatan. Yes, tinggal tunggu waktu. Karena gejala itu sudah mudah dibaca. Ya, gereja sudah berubah jadi konser. Apa yang paling penting dari sebuah kebaktian? Performance. Ya, performance. Penampilan yang wah dan luar biasa. Saya lebih suka memilih orang sungguh-sungguh melayani rada bego mainnya. Enggak apa-apa deh belajar pelan-pelan. daripada yang bagus mainnya tapi tidak sungguh-sungguh dalam pertobatannya. Buat saya, maka saya tertinggal secara performance. Enggak dikenal orang, enggak disukain orang. Gampang ya? Karena orang suka performance sekarang. Jadi kalau kita mau up to date kepada apa namanya berbasiskan market ya, jadi market oriented ya, kita mesti memenuhi selera market dong. Dalam dunia musik juga sama. Yang namanya lagu klasik yang berbobot itu makin lama makin ketinggalan itu. Lagu jazz itu punya kelas-kelas tertentu saja. Lagu dangdut murah meriah itu yang ramai di mana-mana. Ya, sehingga banyak dulu artis-artis kan kalau sudah lain dangdut diledek misalnya gitu ya. Tapi kemudian mereka sadar betul ini market. Ya. Sehingga banyak yang merubah-rubah itu memberi-beri warna ya. Bagaimana kemudian lagu-lagu pop itu bernada Melayu disebutnya atau bernada kemudian ke dangdut itu tapi malu disebut dangdut lalu direvisi sana sini begitu kan, dimodifikasi demi memenuhi apa? Market. Nah, hidup kita berorientasi pada gitu tuh gawat ya. Kan tujuan kita Kristus. Nah, marketnya kalau udah begini-begini gimana dong? Masa kita mau ngikutin market itu? Nah, inilah yang menjadi pergumulan kita. Sehingga reformasi akan menciptakan kesendirian, kesunyian. Nah, itulah gereja. Ya, karena itu ketika kita memandang dunia, kita sedang berkelahi dengan dunia itu. Bukan sedang menjadi seperti dunia itu. Tapi bagaimana kita bisa menang berkelahi kalau kita tidak mengenal dunia itu? Maka saya bilang tadi, kalau seorang penulis, dia mesti membaca tulisan orang lain. Dia mesti belajar, supaya dia jangan kuper dan ketinggalan. Ya. Saudara-saudara, wartawan-wartawan, kalau saya lihat ya beberapa orang sekarang jadi penulis-penulis autobiografi yang apa yang sangat terkenal. Itu banyak basisnya wartawan. Ya, dipakai presiden, dipakai di mana. Dan banyak wartawan-wartawan menjadi pengamat-pengamat yang sangat luar biasa. John Nesbitt itu basisnya wartawan. Karena sebetulnya dia bertemu dengan banyak hal, berpikir banyak hal. Nah, tapi kalau kemudian dia kejar target, mesti apa yang dikerjakannya? Nggak ada bikin apa-apa. Jadi ya, banyak sekali orang-orang yang berbasis dari sana. Yang kemudian berpikir dengan jernih, melihat dengan luar biasa. Karena dia punya kesempatan berinteraksi. Ya, dan dia berinteraksi di situ. Itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat menyenangkan, saudara yang kekasih. Ya, nah ini yang kita mesti pikirkan dan ini yang kita mesti pahami. Saudara, kalau bicara di dalam dunia politik, ya, siapa yang paling tahu sedang apa dan apa? Wartawan yang pinter. Kalau wartawan yang bego, dia cuma terima isu. Temennya ngomong apa, dia tampung. Padahal persisnya juga gak tentu begitu. Siapa yang bisa membongkar berbagai skandal? Watergate, dan Nixon, yang di Amerika, dan lain-lain skandal. Wartawan. Gak main-main di situ kan? Brilliantnya, hebatnya, luar biasanya. Nah, oleh karena itu mestinya gereja itu kayak begitu tuh. Dia mesti mengetahui semua lalu dia melihat arah mau kemana ini dan mau seperti apa ini. Ya, kita diperhadapkan pada kesulitan sekarang. Eskalasi politik kita meninggi. Ya, pasti saya yakin banyak yang gak mau tahu. Di antara kita dan pasti kalau gak tahu ya tenang-tenang ya. Tapi sebenarnya eskalasi kita lagi berat nih. Dan beratnya itu cuma satu caranya untuk mencegah eskalasi politik. Yang isunya cuma satu, turunkan SBY Budiono, udah gak tanggung-tanggung. Ya, bukan turunkan SBY lagi, SBY Budiono misalnya ya. Jadi satu paket disuruh turunkan. Nah, kalau diturunkan satu paket, ini akan terjadi hal-hal yang cukup menakutkan. Karena apa? Kelompok radikalis punya agenda lain lagi. Ya, dan saya pikir Intel juga akan bermain, dan ini sudah mulai. Beberapa peristiwa itu baunya ke sana. Ya, tidak ada orang terlalu bodoh hari ini ada bom, besok bisa tahu siapa yang ngebom. Hebat sekali. Ya. Apalagi kalau petinggi Republik kita langsung bilang, wah bomnya itu dari Cirebon. Gila juga. Tapi yang satu bilang, oh kita belum pasti, masih lihat. Itu saja Anda sudah bisa membaca. Antara fakta dan laporan, permainannya kurang rapi. Persis seperti kasusnya Antasari dengan Nasaruddin. Membaca itu kan geli setengah mati sebetulnya. Kalau kita cermat. Nah, waktu eskalasi politik kita ini makin naik, kalau di sini meleduk lalu dibuat lagi gerakan-gerakan anarkis ini ditempelkan hanya untuk membuat antipati terhadap gerakan murni yang damai, keos kan? Nah, republik kita berat. Nah, kalau dia keos seperti kerusuhan 88 itu bukan peristiwa liar itu by design. Untuk menciptakan chaos dan itu pertandingan dua jenderal, ya, sekaligus menggoyang sang presiden. Ya, jadi saudara, Kita kalau udah deket gitu datanya numpuk, kita rekayasa, kita buat mapping, mah sederhana untuk ngerti. Ya. Nah, oleh karena itulah kita pikir apa kita penting sebagai gereja yang terus bergerak tadi untuk memahami. Nah, kini kita perlu hati-hati ngelihat apa yang terjadi. Nah, sifat reformasi itu begitu. Mau turun keluar, mau ngelihat, kerja enggak berhitung begitu ya. Tahu tahan banting, memang enggak ada yang gampang sih. Mana bisa Anda kerja tanpa keringat, betul enggak? Mana bisa berhasil tanpa berjuang? Mana bisa sukses besar tanpa berdarah-darah? Ini omong besar itu, omong kosong itu ya. Nah, karena itu kita mesti belajar dari sana. Nah, kita coba lihat Musa, Saudara. Mari kita lihat Musa. Musa ini menarik sebagai seorang reformator, ya. Pertama, Musa itu adalah seorang yang besar di istana, satu dari orang Israel yang paling beruntung. Karena orang Israel ada dalam perbudakan. Tetapi dia bertumbuh di pelukan ibunya. Kadang-kadang saya pikir Tuhan itu kalau mendesain kita itu luar biasa ya. Menempatkan kita. Sehingga kekaguman saya pada Musa adalah dia tahu air susu ibunya yang mana. Dia tidak tertipu karena istana. Kita ini banyak sekali saya pikir hidup tertipu dengan situasi di sekitar kita. Sampai kadang-kadang kalau kita bilang, ih kawanku ini sebetulnya, gila sombongnya setengah mati, ORKB misalnya ya. Orang kaya baru, kita jengkel ngelihatnya, kesel ngelihatnya. Itu orang banyak berubah, Saudara. Atau sebaliknya kita tidak berubah-berubah. Lalu teman kita udah maju, lalu ini teman gua sebenarnya ini. Malasnya heran, padahal ini sebetulnya gak bego-bego amat. Cuma kelewat gini, kelewat gitu, jadi gitu deh. Ketinggalan jauh gitu ya. Maka kalau reuni selalu menjadi sebuah kegelisahan tersendiri. Ada yang datang dengan bangga, ada yang datang dengan takut-takut. Yang bangga yang paling berhasil. Kalau perlu dia yang biayain semua kan. Yang paling takut, yang paling gagal. Kalau perlu dia bikin 1001 alasan. Entah sakit lah, entah apa supaya gak datang. Ya. Jadi kalau kita ngelihat suasana seperti itu ya mudah. Walaupun beribu-ribu alasan dia buat begitu ya. Nah, Musa adalah seorang yang unik. Bagaimana dia besar di istana, bertumbuh di pelukan ibu. Dan dia ada pada dua dunia yang berbeda. Air susu ibu yang budak dalam tanda petik. Dan tinggal di istana dipelihara putri raja yang putri mahkota itu. Yang kedua, Musa itu belajar di istana tapi beriman pada Allah. Istana adalah istana kafir sebetulnya. Tapi Musa belajar di sana. Seluruh ilmu dia sedot. Dia menjadi orang yang paling pintar di antara orang Israel. Tetapi dia beriman pada Allah. Padahal orang yang belajar di Mesir, pada waktu itu pelajaran tidak berbasiskan kepada Allah. Tapi berbasiskan kepada dewa. Musa mampu untuk memilah dan bagaimana dia hidup di dalam percayanya kepada Allah. Karena ibunya mengajarkan dia prinsip-prinsip yang sangat menarik. Enggak gampang loh, Saudara. Ya, kalau saya ingat dulu cerita, kalau di Tanah Batak ada si Mardan, di Sumatera Barat ya, Malim Kundang ya. Kalau di Sumatera, Jawa Barat apa ya? Tangkuban Perahu bukan itu ya kisahnya, bukan ya? Yang anak kualat itu, Malim Kundang ya. Kalau Sangkuriang ya, Sangkuriang dan seterusnya. Cerita anak yang merantau, jaya, kaya, lupa orang tua. Musa enggak loh, padahal istana berpotensi amat sangat membuat dia lupa. It's the good point gitu ya. Jadi kita ngeliat bagaimana seseorang itu dipersiapkan. Dia berada di istana tetapi hati pada bangsanya. Pakaian mahal tidak membuat dia lupa, dia Israel sejati. Makanan, pelayanan para dayang-dayang, pengawalan yang diterimanya tidak membuat dia lupa. Dia datang dari bangsa budak sana. Hebat ya. Nah, itu kemudian membuat Musa turut campur ambil bagian dalam persoalan saudara-saudaranya yang berkelahi. Ya. Lalu diajar orang Mesir dan dia hajar lagi orang Mesir. Padahal dia besar di istana Mesir. Tinggal di istana Mesir. Tapi dihajar Mesir yang menghajar saudaranya. Tapi dasar saudara-saudara sebangsa sakit gitu ya. Justru itu jadi malapetakanya. Hidup ini memang gak gampang ya. Saya pikir persoalan dalam hidup bergereja memang ya di internal-internal. So. Ya, kelambatan, kesulitan akan muncul dari sana. Nah, karena itu saya pikir bagaimana kita berkelahi dan bertanding dalam hidup kita. Untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau itu jadi penerus. So. Ya, semua kita mengambil peran kita, memainkan peran kita. Nah, Musa itu akhirnya menjadi terbentuk menjadi pemimpin berkelas istana tetapi berhati gembala. Wow. Ya. Yeah. tanggung jawab yang kuat, solid, selalu ada di depan dan tidak melarikan diri. Tapi pikirannya jenius. Ya. Sehingga kita bisa melihat bagaimana Tuhan memakai dia dengan cara yang sangat efektif, dengan cara yang sangat luar biasa. Dan bagaimana kemudian Musa menjadi nabi dengan kitab Pentatuknya yang sangat terkenal itu. Lima kitab Musa itu ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, nah di sini saya pikir kita perlu belajar sama-sama untuk memahami bagaimana hidup dibentuk menjadi seseorang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka hari-hari kita akan menyemangati kita, membentuk, memproses kita untuk menjadi seorang reformator. Semangat itu harus kita tumbuh kembangkan. Kita tidak boleh terjebak pada pusaran hari-hari kita. Kesibukan kita tiap hari yang berputar dari situ ke situ dan ke situ, lalu kita anggap kita sudah jadi bertumbuh dan berkembang. Padahal kita ada di mana? Katak di bawah tempurung. Kalau katak di bawah tempurung yang muter-muter, dia pikir dia sudah ngelilingi dunia ya. Padahal di tempurungnya dia. Begitu dibuka tempurung, kaget dia. Lebar kali dunia ini, katanya. Sampai dia gak tahu lagi mana pinggirnya. Baru dia mulai bingung sendiri, karena dia tidak menguasai apa itu dunia. Gak tahu, orang taunya tempurung. Ini menarik. Seorang reformator tidak bisa. Kemudian dia tinggal di bawah tempurung dan berputar-putar di sana. Padahal kita semua dituntut menjadi orang-orang yang mereformasi kehidupan ini. Di semua lini, dalam panggilan, di tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Ya. Ini menjadi perkelahian, pertandingan yang penting, yang serius. Saya memandang persoalan-persoalan reformasi dan transformasi dengan serius. Saya menggali dan coba melihat itu secara filosofi, secara politis. Dalam politis memang pengharapan akan transformasi besar supaya diskriminasi, pelanggaran HAM itu tidak lagi ada. Penegakan HAM menjadi sesuatu cita-cita, ada perubahan. Tetapi jangan lupa untuk perubahan-perubahan di Republik kita, undang-undang dasar kita itu bukanlah Alkitab. Maka dia bisa diamandemen. Dia sudah diamandemen, presiden tidak boleh lagi seumur hidup, maksimal 2 kali. Alkitab nggak akan bisa diamandemen. Kalau Alkitab diamandemen, kacau, itu bukan reformasi. Ya itu namanya transformasi. Maka kita harus terikat pada Alkitab itu sebagai kebenaran, konten yang tidak boleh berubah, tapi berada dan terus bergerak pada konteks yang terus-menerus berubah. Gimana ya, konten gak berubah, konteks berubah. Oh, itulah perlunya kelihaian, kejagoan, kehebatan untuk kita menghadirkan diri kita. Ya, supaya kita jangan bolak-balik berputar di tempat yang sama, membuangkan waktu yang banyak. Yang berikut, saudara. Kita akan melihat bagaimana memahami kondisi kerohanian Israel ketika Musa menjadi pemimpin di sana. Pertama, bangsa ini sudah menjadi bangsa yang masa bodoh akibat penderitaan yang panjang. Penderitaan panjang membuat mereka masa bodoh karena mereka hanya perlu berjuang untuk diri mereka sendiri. Ya, mereka tidak tahu berterima kasih pada apa yang dikerjakan Musa. Bagi mereka itu bukan ikut campur, sehingga satu kali ketika mereka tidak suka dengan Musa, pembelaan Musa ya atas Israel yang dengan sampai mencabut nyawa orang Mesir, malah jadi alat untuk menghancurkan Musa. Ngeri ya. Masa bodo amat, gue gak mau tahu dia mau apa dan apa. Itulah penyakit. Saudara, dalam bertindak hidup ini, saya pikir kita perlu, kalau kita lakukan apa akibatnya pada gereja kita, apa akibatnya pada kekristenan, kita mesti mikir. Ya. Saya kira kita mesti mampu menjadi orang-orang dewasa. Orang dewasa tidak sekedar berpikir apa buat saya, tapi apa buat tempat di mana saya ada. Apa yang saya bisa lakukan? Kalau saya diam saja, kapal ini akan tenggelam atau akan maju ya? Kalau saya nggak jadi role model, kira-kira saya bisa menghasilkan orang nggak, generasi nggak ya? Nah, saya pikir ini menjadi pemikiran serius. Yang perlu untuk kita pikirkan terus bagaimana kita maju dan bagaimana kita bertumbuh, saudara. Ya. Bagaimana kita terus harus bergerak. Jadi kita tidak bisa masa bodoh ya dalam hidup ini. Kemudian orang-orang Israel ini hidup penuh sungut, bersungut-sungut terus. Padahal mereka tidak bisa mengcomparation, satu perbandingan yang sangat sederhana. Pada waktu mereka di padang gurun, mereka tinggal memungut mana sesuai kebutuhan hari itu. Besok masih tersedia lagi. Di Mesir mereka kekurangan kan. Makan satu hari kerjanya triple atau sudah lebih lagi kali. Sehingga mereka sangat sengsara dengan segala sesuatu. Pekerjaan bisa jadi membuat mereka gak ada waktu makan. Dan makan mereka pun hanya tersisa sesaat, langsung kerja lagi. sangat mengerikan. Tetapi mereka gak tahu tuh bersyukur untuk mana 40 tahun yang Tuhan kasih. Mereka tahu gak tahu bersyukur kalau Tuhan berikan air tepat waktu pada waktu mereka butuhkan. Bahkan ketika batu cadas di sekitar mereka, Tuhan buat itu menjadi air yang luar biasa. Mereka gak mau tahu ada tiang awan, tiang api yang menyertai. Sungut-sungut mereka begitu panjang. Sehingga peristiwa 10 tulah sebagai kebesaran kekuasaan Allah tidak membuat mereka menjadi hidup bersyukur kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan. Yang ketiga, mereka berpikir pendek. Hidup adalah perut. Apa yang dapat aku, apa yang aku makan, all about me. Padahal kita mesti hidup all about us. Hidup adalah kita. Ya, hidup bukan saya. Itu sebab orang berumah tangga, suami istri disebut tidak lagi dua, tapi apa? Satu, tidak boleh berpikir saya, berpikir kita. Family berpikir kita. Ya, saya selalu kan suka bilang, saudara, kalau saya berpikir diri saya pribadi, ngapain saya ngurusin gereja ya? Capek. Lebih bagus saya cari yang status PKK Simatupang itu kan. Pendeta keliling-keliling siang malam tunggu panggilan. Saya bisa ngeset panggilan saya kok. Ya, mau keliling Indonesia apa ke luar negeri? Saya bisa atur. Bulan ini saya ada di Eropa, bulan ini saya ke Aussie, bulan depan lagi saya ada di Jepang, bulan depan lagi saya di mana. Saya bisa muter. Dalam satu tahun ini saya pikir saya bisa muter-muter tuh dalam pelayanan. Ya, saya bisa sekaligus berjalan ke Israel, pulang langsung tinggal ngurus sedikit visa, lalu mampir di Qatar dan beberapa tempat yang sudah beberapa kali minta saya untuk mampir dan pelayanan. Jadi saya bisa ke Timur Tengah juga kan ya. Saya bisa keliling Eropa. Banyak tempat yang bisa saya kemudian ada di mana-mana. Enak buat saya. Tetapi itukah kekristenan? Itu sebab pada waktu sebetulnya saya ditawarkan ya untuk tinggal di Düsseldorf di Jerman, ada gereja yang minta. Saya bilang sorry, thank you untuk undangannya, tetapi saya merasa panggilan saya begitu clear. Tuhan mau saya di Indonesia. Ya, saya rasa begitu clear dan entah bagaimana waktu itu saya belum tahu Kalimantan ini akan jadi apa. Ya, karena itu kira-kira 9 tahun yang lampau. Kita belum ada apa-apanya kan. Baru mau mulai bergerak. Saya rasa Tuhan taruh batin saya di situ. Hari ini baru saya ngerti apa yang Tuhan taruh itu betul. Kalau saya melarikan diri, maka saya gak dapat apa-apa. Dan gak kerja apa-apa. Jadi memahami gerak pimpinan Tuhan itu perlu ya. Nah Musa itu luar biasa. Tetapi orang Israel enggak. Sehingga udah di depan mata pun dididik, di depan guru tetap aja ribut. Sayang, berpikir pendek. Mereka tidak tahu berterima kasih. Baik kepada Allah maupun kepada pemimpinnya. Ya, pemimpin utusan Tuhan itu yaitu Musa. Mereka ribut juga ke Musa. Sampai ada waktunya Musa juga stres, sampai kesel juga sama Tuhan ya. Aduh, saya dimasukkan ke satu situasi di mana saya kejepit nih. Satu pihak ngikutin Tuhan, satu pihak mesti ngadapin orang Israel. Itu sebab saking jengkelnya dia disuruh ngomong sama batu, dia apain? Dia gebuk itu batu. Gara-gara itu pula lagi jadi hukum. Saya pikir-pikir ya. Pemimpin tidak ada tanpa konsep apa namanya, akibat atau tanpa risiko. Pemimpin yang tidak mau berisiko itu banci dan jangan jadi pemimpin. Ya, pemimpin harus berani take risk. Minimum risiko capek itu fisik. Terlalu banyak risiko yang harus dihadapin. Ya. Yang kedua, yang berikutnya saudara, orang-orang Israel itu terikat kepada agama Mesir. Itu sebab ketika mereka ada di padang gurun, kembali ke penyembahan apa? Berhala. Sehingga kalau kita baca dalam kitab Bilangan itu, paling tidak ya, dari 600 ribu laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak. Lebih dari 50 ribu, hampir ke 60 ribu yang langsung mati dipagut ular, ditelan bumi, langsung kena tulah Allah. Belum lagi yang personal-personal, kelompok-kelompok kecil. Itu yang sekian puluh ribu, mengerikan. Karena yang mereka lakukan berhala apa-apa, menyembah patung lembu emas, kemudian mereka pernah juga melakukan ritual berhala di mana mereka menari-nari yang kemudian diakhiri dengan seringkali pesta seksual dan Tuhan murka pada mereka. Ya. Saya pikir kalau membaca kisah itu berdasarkan 1 Korintus 10 gambaran Paulus saja, lalu menelusuri kepada Bilangan, kita gali semuanya, kaget-kaget kita. bebal amat ini bangsa ini. Kelewatan amat. Tapi itu terjadi. Jadi memori mereka akan agama lama itu begitu kuatnya. Padahal Allah lah penyelamat mereka. Mereka tidak beriman teguh, tidak visioner. Kalau kita membiarkan diri kita masuk dalam pusaran seperti itu, ini yang terjadi. Itu sebab ketika ngeliat tanah Kanaan, para pengintai itu sudah bikin isu yang gak karu-karuan. Ya, cuma Yosua yang kemudian dan Kaleb yang kemudian apa memberikan yang benar. Dan gara-gara itu 40 hari pengintaian berubah menjadi 40 tahun perputaran. Ya, Tuhan murka pada mereka. Nah, oleh karena itu Suster yang kekasih, bagaimana kemudian bangsa-bangsa apa Israel ini tidak beriman teguh, tidak visioner untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan mereka kemudian menjadi mengalami kekacauan. Mereka tidak bisa melihat apa yang Tuhan sedang sediakan bagi mereka. Tanah yang subur itu, yang ada susu madu, gak bisa mereka lihat. Maaf ya saudara, Anda hanya bisa visioner melihat jauh ke depan kalau Anda beriman teguh. Karena itu malulah kita pada orang-orang dunia yang katanya tidak Kristen, tapi bisa visioner dan mengubah wajah dunia. Ya. Saya selalu mau mengajak kita begini, berkelahio dengan diri kita. Apa yang kita omongi, ayo kita lakukan. Kalau kita ngajar sekolah minggu, ya anak-anak kalau ada harus begini-gini, ya kita begitu enggak. Kalau enggak begitu, mendingan kita malu dulu dah. Nah, saya sebagai pendeta ngomong, ya harus begini-begini-begini. Saya begitu enggak, kalau enggak saya mesti tahu diri dah. Saya mesti malu, mendingan saya jahit mulut saya supaya saya enggak ngomong. Nah itu visioner. Supaya kita tidak menjadi orang yang terus-menerus berbicara, tetapi tidak berbuat dalam hidup ini. Bagaimana kita mesti berbuat? Bayangkan kalau kita kemudian belajar begitu. Wih, impact-nya hebat ya. Akan ada perubahan yang luar biasa. Reformasi itu akan terjadi. Sekarang kita akan melihat reformasi Israel yang dilakukan oleh Musa. Musa mengajar Israel mengenal Allah dalam perjalanan panjang. Baru saya pikir-pikir, akhirnya 40 tahun itu ternyata amat sangat diperlukan. Karena akhirnya bisa menjadi memurnikan dan melahirkan satu generasi yang berbasiskan iman kepada Allah yang hidup. Ya. 40 tahun terasa cukup panjang, tapi pendek juga dalam mendidik mereka. Karena banyak yang mati di tengah jalannya. Yang kedua, bagaimana dia memimpin Israel dalam pola hidup yang berbeda. Mulai diatur tata tertib, mulai diatur bagaimana mengambil mana secukupnya, jangan serakah. Waduh, diaturin sedemikian rupa. Sehingga itu pola hidup yang menarik, Saudara. Saya tidak tahu sejauh mana kita menanamkan pada diri kita, disiplin hidup kita, pola hidup kita. Perlu. Ya, ketika kita lajang lalu menikah, pasti lingkup pergaulan kan sudah menjadi mau gak mau terbatas ya. Kita kan gak bisa lagi nongkrong seenaknya sama kawan-kawan kita. Seperti sebelum kita menikah. Ada perubahan kan? Apalagi kalau nanti udah punya anak. Pertemuan dengan kawan adalah reuni yang mungkin paling banter setahun sekali kalau deket-deket. Atau 10 tahun sekali. Iya kan? Gak bisa kita lakukan lagi itu terus-menerus. Karena nuklir family kita, inti family kita itu adalah ya suami, istri, anak ini dulu. Yang lain-lain nanti dulu kan gitu. Ada perubahan. Ya, kedisiplinan, lain-lain. Nah kalau enggak kan gawat kita ya. Yang ketiga, bagaimana Israel mengajar Israel itu bersyukur untuk tiap apa yang Allah kerjakan. Ya. Tapi memang hanya Musa seringkali menjadi frustrasi dengan sikap Israel yang mengerikan. Dia memberi 10 hukum Allah menjadi pusat hidupnya Israel. Apa yang menjadi pusat hidup mereka? 10 hukum Allah yang oleh Yesus dikatakan apa? 10 hukum tahu apa Allah itu adalah berpusat kepada dua. Apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal, budimu. Dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang sama dengan itu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Menarik sekali. Ya. Maka Musa memberi warna yang sangat luar biasa kehidupan Israel dan Israel mengalami perubahan hidup yang radikal. Ya, karena pembaruan yang dikerjakan oleh kebenaran firman dan mereka terikat kepada basis 10 hukum itu. Yang ketika penerimaan pertama bernoda ya. Karena waktu sudah diberi pertama ya malah Israel lagi menyembah apa? Patung, tuangan lembu emas membuat Tuhan murka setengah mati. Nah itu dilempar dan mereka ditelan bumi. Ya. Kemudian melengkapi hidup, apa hukum hidup? Estetika hidup. Dalam dunia filsafat, estetika itu keindahan. Keindahan itu bisa meliputi keindahan interior, keindahan eksterior. Itu estetika. Lalu dalam penataan, mengatur, itu estetika. Ya. Kalau misalnya kita lihat ke depan begini ya. Nah, ini menjadi kurang pas kan? Kalau kita perhatiin misalnya ini estetika. Ah, ini mestinya di sini sedikit. Cek cek, oke. Ini baterainya kali ya. Nah, ini estetika. Tapi waktu ini ada di sini sudah enggak lagi. Karena ini mengganggu. Nah, ini estetika dalam sudut pandang view namanya. Ya, karena bagaimanapun orang tua melihat enggak berimbang lagi tuh. Dibilang pusmu kagak pasti salah letakkan gitu. Atau taruh asal kebaca tapi kita enggak pikirin konsekuensinya apa misalnya. Ya, kecuali kita taruh misalnya di ujung satu jadi manis. Ya. Atau mau taruh tengah. Jadi apa dia tidak berlangsung simetris tetapi tersusun rapi. Nah, ini estetika, Saudara. Nah, bayangkan kalau hidup itu diatur sedemikian rupa. Estetikanya menarik. Kalau ada orang membunuh tidak sengaja, dia boleh lari menuju kota keselamatan, kota perlindungan. Dia lari. Tapi kalau sampai dia ketangkap dan mati, pertanda dia salah dalam kesengajaan. Karena tangan Tuhan akan melindungi. Ih, bagi saya itu menarik. Namanya naik bandingnya sama Tuhan. Gila ya. Kalau Tuhan bilang, no, kamu untuk sengaja lebih kuat. Pasti dia ketangkap di tengah jalan. Dan akan mati orang itu. Kalau enggak, pasti dia lolos dan sampai di kota perlindungan. Kalau udah sampai, sebenci apapun kamu terhadap peristiwa itu, kamu enggak boleh sentuh dia. Karena dia sudah tiba di kota perlindungan. Dia ada dalam perlindungan Tuhan. It's a nice gitu ya. Saya mempelajari itu dengan perspektif estetika itu dan saya ngeliat, wih. Hebat ya hidup gini. Tertib manisnya setengah mati. Ya. Bagaimana nilai-nilai itu diatur sedemikian luar biasa. Ya. Kemudian dikatakan juga bagaimana ya apa Musa menyucikan Israel. Itu dalam Ibrani kita baca bagaimana dia apa namanya memerciki tiap-tiap alat apa kehidupan Israel dengan darah yang tertumpah ya sebagai penyucian. Disitulah dimulai konsep bagaimana kalau bikin dosa, darah domba yang harus diberikan dan seterusnya. Ya. Dan Israel kemudian menjadi Israel yang visioner. Saya suka ketika Musa berdoa dalam Mazmur 90. Apa katanya? Siapa yang ingat? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Present to future. Tapi berbasiskan past. Kenapa? Ajarlah kami menghitung-hitung hari kami. Kapan kau kerjakan? Sekarang. Kapan harimu? Kemarin. Untuk apa? Supaya kami bijaksana. To future. Wow. Saudara pernah enggak berhitung umur berapa? Lalu lu sudah lakukan apa? Ya. Kalau kita hitung-hitung ya. Kita perhatikan ya. Apa sebetulnya yang sudah kita kerjakan? Nilai-nilai apa yang sudah kita jalani? Berapa perlunya sebetulnya kita memperhatikan semuanya? Betul bukan? Kalau kemudian umur saya udah segini, sisanya kira-kira berapa ya? Kalau untung-untung Tuhan kasih 70 gedebuk mati. Saya 20 tahun lagi. Kira-kira 20 tahun ini saya mesti kerja apa ya? Wah, saya lomba-lombaan nih. Ya. Ini saya tahun ini ulang tahun yang ke-50, Saudara. Lalu saya udah uber-uberan nih. Berarti akan menerbitkan 2 buku tambahan. Ya, 50 dari tanya jawab yang ada di Reformata. Lalu 50 tulisan. Kumpulan dari 50 tulisan, ditambah 3 buku pertama jadi 5 buku, 7 khotbah seri apa, 5 khotbah seri salib, pokoknya yang nuansanya 5-5-5-5 dah. Kumpulin lah kan gitu. Thanks God, ya khotbah salib sudah pas 5 tahun ini gitu ya. Nah, kumpulin 5-5-5-5-5. Ya. Lalu dari 5 itu saya mulai berpikir lagi, mestinya bisa 7 kali ya, mestinya bisa 10. Saya bilang yes, karena banyak buku saya yang sudah saya masukin yang saya belum edit. Jadi saya berhasil, fail. Paling tidak maksimal. Tapi orang lain lihat saya apa? Mungkin orang lain bilang, wah hebat loh Pak Bigman. Sempat bikin ini. No. Jangan lihat di situ. Saya masih gak puas. Ya, andai kata umpama apabila saya punya teman pelayanan yang lebih banyak lagi, pasti lebih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Ya. Ayo kita bekerja, ayo kita menggarap. Nah, jadi ini menyemangati kita, Saudara. Ya. Ini visioner. Itu hidup orang beriman mesti begitu. Sehingga bagaimana juga Musa melahirkan siapa? Yosua. Ya. Ini menjadi satu hal yang penting untuk kita pikirkan di dalam kaderisasi kehidupan ini. Ya, di dalam keluarga saya selalu bilang, kalau suatu waktu kita kemudian akan tua, bukan? Dan kalau kita sudah enggak ada, apakah anak kita akan terjun hidup sama seperti kita, melayani juga? Itu kaderisasi yang paling simpel yang bisa kita tanamkan. Ya. Saya mengkader anak-anak saya yang di Kalimantan. Dan saya rindu sebelum saya mati, mereka sudah menangkap apa yang saya mau. Ya, tahap gelombang kedua kita masih kerjakan. Karena itu saya tidak ada waktu untuk menyayangi diri saya. Saya tidak ada waktu untuk mengasihani diri saya. Ya. Rasanya kesel juga sih, kalau lagi mau kerja semua kok bengkok sana, bengkok sini, badan kagak mendukung. Ya kadang-kadang saya pikir-pikir, ya Tuhan kenapa sih orang udah baik-baik juga mau kerjain, bukannya dikasih ini, kasih itu. Ya maybe kalau dikasih ini, kasih itu mungkin saya jadi masalah kali. Ya saya gak tahu, tapi dia pasti tahu apa yang dia lakukan. Karena dia Allah yang Maha tahu. Nah gimana saya belajar menerima, sehingga saya juga direformasi terus-menerus dalam hidup ini ya. Akhirnya Saudara. Bagian terakhir ini yang kita pikirkan bersama-sama adalah Israel apa? Musa memimpin Israel keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Reformasinya hebat ya. Wah, ini hasilnya perubahan yang radikal. Tapi berbasiskan pada pimpinan Tuhan, jangan lupa. Yang kedua, dia melahirkan generasi yang beriman, teguh kepada Allah yang hidup. Nanti satu waktu kita akan belajar ya, bagaimana trisola yang kemudian menjadi semangat dari reformasi. Sola Gratia, Sola Fide, Sola Scriptura. Bapak-bapak reformator itu berbuah karya. Itu manusia-manusia yang mati berguna. Ya, sehingga matinya mereka pun masih kita kenang. Yang ketiga, bagaimana dia mewariskan kehidupan merdeka tetapi bertanggung jawab dalam iman pada Allah. Woi, hebat ya. Enggak boleh ini, boleh itu. Harus begini, harus begitu. Menarik, Saudara. Ya. Reformasi Musa berpusat pada hukum Taurat yang menciptakan perubahan pada kehidupan Israel. Maka para reformator di abad pertengahan menyebutkan sola apa? Kalau berpusat pada hukum Taurat, sola Scriptura. Nanti kita belajar itu. Itu menarik ya. Sehingga perjuangan mereka itu adalah abad 17 punya produk. Dimulai dari pergerakan abad 12, 1100-an begitu ya. Bagaimana ini bergerak secara luar biasa. Nah jadi, apa yang sudah dikerjakan dalam reformasi itu pertanyaannya selalu akan tersisa. Kira-kira kita sebagai gereja ngapain aja ya? Saya gak khawatir kita melempem berputar-putar di lingkaran yang sama dengan target. Jumat ada acara, ayo bikin. Minggu kita kebaktian, ayo Uber. Nah, selesai ya, sudah selesai tugas kita. Oh ada well, oh ada apa singer, ada musik, selesai sudah. Visioner gak kita ya, ngelihat gak ke depannya. Ya, tahun depan Saudara kebaktian 7.30 ya. Saya sudah pikir-pikir memang kemarin, memang rada berat sendiri ya. Karena kalau kita pikirkan itu nanti kita rubah ya. Mau konsentrasi fokus, tetapi kemudian memanfaatkan ABC kok yang gak maksimal. Maka nanti 7.30 ini jadi kebaktian doktrinal, Saudara. Tema-temanya doktrin semua. Jam 10 sama jam 5 beda lagi temanya. Tema yang ekspositori dari apa kitab itu jam 10 sama jam 5. Ya, maka yang namanya pengurus wajib hadir. Ya, kebaktian minimum 1 minggu itu 2 kali. 7.30 dia harus datang belajar bina doktrin. Nah mau pilih jam 10 tugas apa jam 5 ya 2 kali. Ya. Saya akan menuntut dalam pengertian, gue mau jungkir balik. Kalau kalian enggak saya juga enggak mau. Ya saya udah bilang mungkin tahun depan saya akan berdoa. Tuhan siapa yang cuma mau petentang-petenteng aja, Tuhanlah jadi hakim. Kalau aku benar berkati aku, hajar dia. Saya enggak mau lagi berdoa, Tuhan tolong mereka, ampuni mereka, sadari. Enggak mau lagi. Urusan Tuhan lah itu. Tetapi saya rindu Saudara, karena memang target kita, target saya pribadi sebagai gembala, Saudara ini apa mampu minimal tadi itu ya menjadi pembicara. Beberapa dari kita saya tahu sudah. Tetapi beberapa lagi formatnya masih belum pas, nah tinggal masukin ketek-ketek. Kemudian kalau dikenal ya, wah dari gereja itu kalau cari pembicara bagus-bagus loh. Wah. Ya, thanks God. Itu yang kita mau. Tentu bukan saja pembicara yang baik ya, perilaku yang baik, hidup yang baik. Nah itu kita rindu, supaya gereja kita memang ada outputnya. Nah, kita mulai dengan hari reformasi hari ini, menyemangati 2012 itu. Ya, buat kita sebenarnya capek. Ya. Pagi khotbah ini ntar saya, siangnya khotbah. Alamak, bengek juga. Ya, tetapi ya harus. Kita kan enggak bisa kemudian berneka-neko, bercengeng-cengengan ria untuk kemudian ya udahlah, mana yang enak buat kita ya enak gitu ya. Ya, tapi kita lakukan. Dan saya pikir tidak akan ada satu hasil panen yang bagus kalau kita tidak menjadi petani yang kerja keras. Ya. Nah, saya harap ini bisa menginspirasi kita, menolong kita, memampukan kita. Kebaktian pertama akan dimonitor apa dimotori oleh anak-anak pemuda kita begitu ya, dan aktivis dan seluruh pengurus wajib hadir lalu ikut dan kita belajar terus. Nah, jemaat-jemaat yang suka mau belajar yang betul-betul lah kita mulai lihat. Ya, dia bisa pilih dua kali kebaktian, bina doktrinal paginya, lalu ikut siangnya kebaktian yang apa namanya tema yang ekspositori gitu ya. Sehingga kita bisa punya kesempatan bertumbuh banyak dan cepat. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Ya, saya close sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan. Mic-nya sudah. Ada pertanyaan? Mari. Cek. Cek, oke. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak. Kalau bicara reformasi secara umum, umumnya orang membicarakan Martin Luther Pak. Ya. Nah, kalau sekarang Musa ini, ya boleh juga lah. Artinya, kalau melihat reformasi Musa ini melahirkan generasi yang beriman, kayaknya ya mengandung kebenaran juga. Cuman kalau melihat mereka menyeberang Jordan itu dengan janji Tuhan kepada Abraham menunjuk wilayah itu dari Gunung Nebo itu kan kelihatan lah. Itulah kira-kira. Ya. Yang sampai hari ini tidak bisa dikuasai sesudah Yesus aja sekarang 2000 tahun. Janjinya Tuhan kepada Abraham itu mungkin sebelum Yesus lahir ya 2500 tahun. Sesudah 5000 tahun gagal juga mereka menguasai sampai hari ini. Jadi bangsa pilihan ini kalau kita melihat poin kedua melahirkan generasi beriman teguh kepada Allah yang hidup, kayaknya belum juga. Okay. Makanya Pak Pane kelihatannya mesti direformasi ini. Pertama, pasti Pak Pane bilang Martin Luther karena background HKBP. Karena itulah yang HKBP tahu. Ya, kalau orang GKI akan bilang Calvin. Ya, terus beberapa aliran lagi bilang Zwingli. Ya, orang-orang Mennonite akan bilang Menno Simons dan lain-lain. Tetapi reformasi tidak dimulai oleh Martin Luther. Abad 11 ya, sudah ada John Wycliffe, lalu John Huss ya. John Wycliffe yang kemudian menuliskan Alkitab New King James Version ya. Kemudian John Huss adalah seorang rektor dari Ceko University yang mengkoreksi pada waktu itu Paus yang dalam teologi the infallibility of Pope, ketidakpersalahan Paus. Jadi sudah muncul tokoh-tokoh itu. Ya, dan basis garis reformasi yang disebut Martin Luther dan lain adalah pergerakan momentum perledakan perpisahan dari Katolik yang sebetulnya juga bukan by design karena tidak ingin pisah tapi mengkoreksi. Tapi rupa-rupanya yang terjadi justru perpecahan, dan di antara reformasi itu ada radical baptism. Nanti kita akan belajarin, ya. Kembali kepada reformasi tadi, konten sebagai konteks sejarah, yes, kita bilang Martin Luther itu, tapi sebetulnya proses itu tidak. Maka dari Alkitab sudah terjadi. Nanti kita akan menemukan misalnya Ezra mereformasi Israel pulang dari pembuangan. Wah, keren lagi. Bagaimana mereka dikembalikan karena sudah campur aduk di Babel kan? ya, Nehemia dan Zerubabel, tri reformator di era pulangnya Israel dari pembuangan. Nah, kembali kepada Musa. Musa tidak fail, Musa berhasil karena dibagi 12 tanah dalam konteks Yosua. Ya, sebagian tanah itu sekarang ada di Mesir, sebagian tanah itu ada di Jordan, sebagian tanah itu ada di Lebanon. Ya. Sehingga Kana yang dibom oleh Israel itu dulu punyanya suku Asher atau suku bentar kok. Ya, punya salah satu suku Israel lah ya. Nanti saya remind lagi sedikit. Jadi itu sekarang disebut Kana yang di Lebanon, bukan Kana tempat Yesus bikin air jadi anggur. Itu Kana yang di Israel. Pakai C ya, yang di bumi itu Q, Kana. Nah, itu udah masuk Lebanon, ada Hizbullah di sana. Jadi kalau bicara janji Tuhan udah ditepati, udah. Nah, yang kedua, sekarang kan terpecah-pecah. Jangan bilang sekarang yang ditunjuk, di tengah-tengah Israel pun Yerusalem bukan Israel lagi. The old city, jantungnya Israel dulu yang namanya Bait Allah apa, itu ada di bawah Palestina sekarang. Itu otoritas Palestina. Tapi di bawah pengawasan Israel, di sana ada namanya daerah ABC ya. A, murni Israel ya, atau murni Palestina. B, daerah Palestina di bawah otoritas Israel. Ya. Jadi kita mesti ngelihat dulu mana nih. Ya, C ya, murninya satu murni Israel, satu murni Palestina. Yeriko itu daerah tidak boleh tentara Palestina masuk. Bethlehem tidak boleh Israel masuk ya. Bethlehem juga tidak boleh Israel masuk. Ya, Ramallah menjadi pusat dari mereka dan jalur Gaza oleh Hamas dijadikan pusat. Nah, kita mesti paham dulu gitu ya. Nah, sekarang problemnya adalah pertanyaannya kok kayaknya gagal. Enggak, justru. Justru kegenapan janji itu sudah digenapi. Dan Musa sudah berkata bahwa dari tengah-tengah bangsa ini akan muncul seorang pemimpin besar. Ya kan? Dia akan memimpin menyelamatkan bangsa Israel, itu akan menjadi hebat. Siapa dia? Oleh Islam dia disebut Muhammad. Tapi kita sadar betul dari tengah-tengah bangsa ini, bangsa apa itu? Bangsa Israel yang enggak mungkin dong. Ya, dan itu yang ditunjuk adalah Yesus, Ulangan 18:8 ya. Jadi kalau kita ngelihat ke dalam bagian itu, apa yang dikatakan Musa sudah tepat. Maka tanah perjanjian bukanlah tanah dalam pengertian yang kita injak-injak. Bait Allah bukanlah Bait Allah yang sekarang di atasnya Al-Aqsa. Kristus Yesus mengatakan akulah Bait Allah itu kan. Rubuhkanlah Bait Allah itu akan kubangun dalam tempo 3. Dialah Bait Allah yang sejati. Lalu Yesus juga berkata, ya dalam janji kepada Daud kan Allah bilang, keturunannya keturunanku, kekal selama-lamanya. Lah siapa keturunannya si Daud? Yesus, maka Yesus disebut anak Daud. Itu semua nama-nama gak sembarang. Ya. Lalu rumahnya rumahku Bait Allah, kerajaannya kerajaanku, kerajaan Allah. Yesus bilang kerajaan Allah sudah datang, tapi kalian menyerongnya. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Itu menunjuk pada dirinya. Maka doa yang diajarkannya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa itu kehendak Allah yang di surga itu? Ya yang Yesus lakukan, yang Yesus ajarkan itu. Itu yang mesti kita lakukan dalam hidup kita. Jadi, tanah itu sudah lintas batas. Kerajaan itu sudah lintas batas. Bukan lagi kesementaraan, tapi kekekalan. Maka jangan mimpi. Sulit membayangkan misalnya pembangunan Bait Allah itu terwujud lagi di Israel itu. Kalau dibangun Bait Allah ya perang dunia lah itu. Karena masalahnya Masjid Al-Aqsa itu dari abad ke-6, abad ke-7 lah ya. Tahun 600 sekian kan sudah dibangun itu. Kalau dari abad ke-7 sekarang abad 21, 14 abad. Bayangin aja 14 abad udah eksis. Bagaimana mau ngatur itu lagi kan? Udah pasti perang dunia karena seluruh dunia Islam akan marah. Karena Yerusalem di dalam hal ini Masjid Al-Aqsa adalah tempat suci bagi orang Islam. Ya, sesudah Mekah Madinah, ya Yerusalem. Maka mereka kalau yang kaya-kaya itu wajib itu ke Yerusalem untuk melihat dari mana Musa naik ke surga dari Dome of the Rock itu. Naik burak itu dia. Ya, jadi ini menarik memang. Sehingga apa yang kita lihat memang dari perspektif sosiologi histori kayaknya kan gagal ya, gak kekumpul apa. Padahal udah penggenapan kepada Kristus. Itu janji Tuhan kepada Daud sebetulnya waktu Daud mau bangun bait Allah di 1 Tawarikh 17. Nah itulah menariknya sebetulnya progressive revelation. Bagaimana wahyu itu diwahyukan secara progresif dan hanya dilengkapi, digenapi di dalam Kristus, ya. Nah, memang kalau kita ngelihat itu nanti sebagai lainnya kok enggak semua, enggak bakal. Malah Israel kan sudah mau lepas apa? Mount Hermon ke tangan siapa? Syria. Ya, Syrianya lagi ribut nih sekarang kan. Ya, nanti kalau udah ya balikin. Karena Mount Hermon jadi daerah itu udah susah, Inggris taruhnya begitu. Dataran tinggi Golan yang pernah diambil dari apa Yordan dulu sebagainya juga mesti dibalikin lagi. Gunung Sinai udah pernah diambil, dataran Sinai ya dibalikin lagi. Jadi Israel itu kecil, Pak. Inggris yang bikin itu kecil. Tetapi ini histori yang menarik kan, dan saya pun pikir Alkitab benar. Karena memang Tuhan mau ingatkan Israel, bukan itunya. Makanya dibilang anak Abraham itu bapak orang apa? Orang beriman. Israel itu anak Abraham bukan? Bukan. Yohanes 8. Maka orang-orang Israel bilang, kami anak Abraham. Tidak, anak setan kau. Kalau kau anak Abraham, kau lakukan kehendakku. Tapi kau mau membunuh aku, kau anak setan. Jadi anak Abraham ternyata bukan Israel secara darah daging. Tapi yang beriman dan melakukan kehendak Kristus. Maka kalau dibilang berkati Israel, kita akan diberkati. Yaelah, belajar di mana kita ini? Belajar yang baik-baik. Lihat PL sampai ke PB. Artinya kalau kita memberkati orang percaya, orang benar, Tuhan berkati kita. Termasuk memberkati Big Man Sirait. Ya. Ingat itu Bapak nih. Oke, ada lagi? Good. Apa mana? Terima kasih, Pak. Kalau saya melihat reformasi Musa ini, walaupun dia tinggal di istana, tetapi karena dia percaya Tuhan, maka bangsa yang bebal pun bisa menjadi bangsa yang percaya kepada Tuhan. Ya. Dikaitkan dengan reformasi bangsa ini, Pak. Barangkali supaya mendarat dengan kami, apa yang terjadi dengan bangsa ini? Adakah kemiripan atau bertolak belakang dengan reformasi bangsa ini dari tahun 98 dengan apa yang terjadi di Indonesia? Okay. Terima kasih, Pak. Bangsa ini apa bangsat ini ya? Dua-duanya, Pak. Kurang T doang. Saudara-saudara, reformasi istilah Indonesia dalam teologis enggak pas. Ya, karena kita transformasi mestinya. Jadi transformasi politik yang kita mimpikan untuk Indonesia. Gereja bikin gerakan transformasi, ngaco lagi. Mestinya reformasi. Jadi sudah mindsetnya udah ngawur gitu ya. Makanya di dalam transformasi Indonesia ada amandemen. Amandemen yang cukup oke lah ya. Amandemen misalnya bagaimana mengamandemen undang-undang presiden itu kan. Supaya gak seumur hidup. Tapi kalau kita bicara 98 kemari. Anggaplah ini dalam rangka transformasi tadi. Kita malah makin jauh. Mendingan 98 ke bawah. Ya. Undang-undang mengatur kebebasan beragama kan. Setiap orang boleh memeluk agama keyakinannya masing-masing. Boleh membangun rumah ibadah. Zaman Parto tenang-tenang aja gitu. Semasa pemerintahan Soekarno berapa puluh tahun itu cuma satu gereja yang bermasalah. Selama masa pemerintahan Soeharto yang paling banyak masalah 3 tahun, 4 tahun sesudah dia jatuh itu. 98 ya, 94 ke 98 lah. Rupanya era terakhir dia sudah sadar makin tua dia deketin ke kelompok-kelompok majority tetapi malah membuka peluang keran jadi keributan. Ya, Gus Dur agak banyak, Megawati juga, dan SBY rekor. Ya, rekor paling tinggi. Termasuk apa? Pelanggaran undang-undang yang paling gila di Republik ini adalah ketika wali kota tidak menjalankan apa yang diperintahkan Mahkamah Agung dalam kasus GKI Yasmin. Dan Ombudsman sudah mengeluarkan juga itu bahwa itu adalah tindakan wali kota sebagai makar. Dan GKI Yasmin itu di Bogor, cuma beberapa kilometer dari Cikeas. Dan saya nggak tahu kita punya presiden apa enggak. Ya, maka saya berharap ada penggantian. Siapa yang mesti naik, Pak? Pertanyaan menarik. Ya, jangan, karena masih banyak yang keberatan. Ya, jadi memang ada setting-setting yang sudah dibuat dalam analisa politik ya. Pemetaan sedang berjalan. Saya bersyukur sebetulnya terdapat agak dekat terhadap beberapa narasumber. ya, dan negosiasi itu terus bergerak. Maka eskalasi politik ini, kita berdoanya adalah tadi ya, jangan sampai kelompok-kelompok intel memanfaatkan kelompok radikalis, lalu terjadi keributan horizontal. Ini kita jaga betul-betul, kita berdoa baik-baik ya. Nah, jadi kalau kita bicara Republik kita 98 kemarin merosot. Saya kasih contoh, zaman Pak Harto, korupsi itu ada apa angka, bukan patokan real, tetapi berbasis ke angka 30%. Pasti ada kebocoran anggaran 30%, komisi 30%. Sekarang, zaman reformasi, betul-betul direformasi enggak 30% lagi. Tidak jelas persen. Sehingga kadang-kadang kalau kita mau bikin proyek, oh enggak ada biaya, semua juga enggak ada biaya. Begitu jalan sana sini, akhirnya proyek 100 ngurusnya 125. Jangan heran kalau di makap jadi 150, kalau enggak ya enggak untung-untung dong. Itu sebab kebocoran seperti seorang Nazarudin bisa jebol besar, itu lebih mengerikan. Zaman Tarto enggak ada begitu. Memang dulu Banggar itu bermain, tapi enggak segila sekarang ini. Ya, zaman Pak Harto kalau ada menterinya kedengaran sampai sekretaris menterinya kena, habis itu menteri itu. Enggak ada itu pengumuman-pengumuman reshuffle, udah diganti besok itu. Enggak ada sempat ribut-ribut dulu. Dan Pak Harto tidak akan pernah minta tolong ke DPR, ke DPD maupun ke MPR. Karena memang presidentil Republik kita. Nah, itu kan sistem ketatanegaraan kan. Nah, jadi kalau kita bicara ke situasi kita, pertama kita memang tidak pas memakai istilah reformasi, tapi transformasi, koreksi pada gereja di Indonesia memakai transformasi dan bukan reformasi. Itu kesalahan ya. Tetapi yang kedua, kalau kita bicara transformasi, mengerikan. Minimal kalau berbasiskan kepada undang-undang dasar, sudah terlalu amat banyak yang dilanggar. Ya, termasuk pendidikan kita. Ya, era terakhir ini pendidikan kita kacau nih. Jahat, kurang ajar, penjahat itu. Pokoknya saya berdoa, buncit semua perut mereka. Nah, itulah saya. Gila Pak Bingman, gak boleh marah-marah dong. No. Saya teriak sama Tuhan. Saya gak boleh marah sama mereka. Tuhan kan boleh ya. Nah, tapi terserah Tuhan mau marah apa enggak. Kan begitu. Mengerikan loh. Saya nangis melihat satu anak. IP-nya bagus, diterima di IPB. Mau gitu bayar, daftar sekian belas juta juga. Nangis itu anak pulang. Untuk apa dia juara? Zaman Pak Harto dulu benar-benar free itu. Beasiswa itu. Sorry, terlalu banyak beasiswa yang dikeluarkan Pak Harto dan membuat anak-anak kita pintar-pintar. Tapi sekarang kejam keluar, jahat luar biasa. Gak ada gunanya orang pintar dan bilang betul. Karena negeri sekarang udah gak tahu lagi. Dan ini kejahatan dari sistem pendidikan kita. Karena membuat pendidikan negeri kita harus membiayai diri sendiri. Mau gak mau negeri kayak swasta. Omong kosong itu negeri. Bukan negeri lagi. Oh, harganya mirip semua kok. Ya makanya jadi ada pelanggaran undang-undang dasar terhadap pendidikan. Pendidikan menjadi hak milik seluruh warga negara. Itu jelas, clear, dijamin undang-undang dasar. Maka yang disebut sekarang wajib belajar 9 tahun free. Omong kosong, penipu semua itu. Gak ada yang free sekolah. Memang tidak bayar SPP. Tapi bayar BP3, BP7 apa namanya itu sekarang. Bayar inilah, bayar ini, bayar itulah segala macam. Ya sama aja. Kita support anak-anak dulu waktu GPPB, saya turun langsung. Dia bilang, Pak, memang gak bayar Pak. Tapi saya kalau mau ngambil meja nih, kursi nih Pak ke Dekdikbud Pak. Sekarang Departemen Pendidikan ini. Bayar Pak. Kepala sekolah lah, saya mau bayar dari mana? Kalau enggak kita enggak dikirimin jatah kursi meja kita Pak. Mau ngambil dari mana Pak? Ya kita datanglah ke orang tua murid. Terjadilah pungut tadi. Enggak bisa juga gurunya disalahin. Maka menteri, guru mana pungut akan kita ini? Menteri tolol itu, turun kau ke bawah. Seperti Musa, dia tahu persoalan yang ada. Menteri kita kan ngomong aja di atas semua. Emangnya dia bisa ngatur Diknas itu supaya enggak mungut? Ambil contoh kemarin pembagian buku-buku cerita tentang SBY di Tegal. Berapa ratus juta itu habis miliar kali sudah. Karena saya enggak yakin itu kalau misalnya cetaknya 1 juta perak, pasti cetaknya jadi 2 juta. Itu kan proyek uang. Penjilatan itu bukan pendidikan, itu anti pendidikan sudah. Zaman feodal aja enggak begitu. Belanda kan mau supaya dia ditakutin ya. Sehingga pendidikan itu di ini. Tapi sorry ya, kakek saya yang ngopung-ngopung kita dulu, nenek-nenek kakek kita yang lulus pendidikan Belanda. Begini. Waduh hebat loh. Maka Belandanya yang feodal gak begitu. Cokokin pemimpin mesti apa. Itu persis mirip kayak Gaddafi. Ya, cuman Gaddafi sudah loaded, sudah 100% selesai ya. Indonesia masih 60, 40 lagi ya. Program ditutup nanti. masih loading. Ya kita nggak tahu lah. Tetapi saya pikir ini memang menarik kalau tanya. Nah oleh karena itu reformasi kita ini banyak gagal total. Segi kesehatan itu omong kosong, semua berdiskusi. Aduh, kita di Indonesia ini berdoa salah satu jangan sakit ya. Iya orang miskin itu kalau udah sakit, ampun, ampun. Mahal bang, mahal sekali. Biaya berobat itu ngeri loh. Saya sih jujur aja lah bersyukur pada Tuhan kalau saya pikir-pikir. Aduh Tuhan, kalau gak ada kawan-kawan yang dukung, bagaimana saya bisa terus-terus berobat? Kalau saya gak ketemu dokter-dokter yang kemudian, udah Pak Bimen, you no charge, dia jadi free semua gitu ya. Wadah, kalau enggak, bagaimana saya bisa ke Singapura, omong kosong ya. Ya saya ditutup di depan-depan free, dokter saya free, biaya tiket saya, lab saya ada yang biayain. Kalau enggak saya mana ada? Mau bayar berapa? Kalaupun ada yang mampu itu cuma 10% sampai 20% dari penduduk Indonesia, 80% berat. Sekarang tangan Pak. Kita undang-undang sekarang boleh 100%. PMA menguasai. Bank kita habislah semua. Entar lagi Telkom apa semua hajat ini Pertamina pun berubah nanti. Jadi Pertamana ya. Bukan Pertamina lagi. Sudah Pertamana. Dia ambil orang nanti itu. Masa garam sampai diimpor? Apa enggak sakit negara ini? Seumur-umur baru kali ini lah kita import garam. Dan penipuan pun banyak. Kalau dulu masih jujur ya, Bulog itu stok ya stok. Stok kita tipis loh. Dia katakan kita punya 2 juta ton untuk menghidupi rakyat kalau ada apa-apa. Omong kosong itu, penipu semua. Karena stok kita itu tidak lebih dari 300 ribu ton. Tetapi yang 1,7 dalam order. Bukan di gudang. Jadi kalau tiba-tiba terjadi krisis pangan sekarang ini, enggak makan kita. Enggak ada beras. Mesti beli beras ke Singapura gitu. Karena beras itu belum datang. Kemarin Thailand tunda lagi coret kan. Dibatalkan. Akhirnya bikin lagi sama Vietnam. Belum datang udah disebut datang. Jadi penipu semua. Mengerikan sih memang. Nah dikatakan garis kemiskinan berkurang kan. Pengangguran berkurang. Zaman Parto itu hitungannya masih manusiawi loh. Sekarang itu hitungan kalorinya orang miskin itu kalau makan satu hari. Kira-kira itu kalau kita hitung ya. Kalau dia makan satu hari 2 potong singkong. Kalorinya terpenuhi, karena singkong kalorinya kan cukup tinggi. Jadi hitungan kalorinya itu mengerikan, vitamin lain gak dihitung lagi. Hanya kalori tok selesai udah. Ya terus pengangguran itu, kalau orang kerja dalam satu hari itu 6 jam, satu minggu sorry, ya, 6 jam, itu pekerja bukan penganggur. Jadi Pak Uga itu pekerja itu. Sekarang masuk, tenaga kerja itu. Padahal kita tahu kan, hidup mereka kayak apa. Ya jadi pengangguran bisa tertahan. Angka basisnya apa? Maka saya kalau teman-teman, oh, tapi oke-oke aja kok Pak. Lo kalau bisnis mah oke-oke aja, tapi hati-hati. Gelembung sabun kita bahaya. Pasar modal kita naik kan ya. Kenapa naik? Wajar itu. Karena Amerika lagi bankrupt, Eropa bankrupt. Uang mau dikemanain nih? Investasi sana kan ngeri ya. Borong Indonesia. Karena paling murah meriah Indonesia. Bayar semua sahamnya. Karena bisa 100%. Jangan heran nanti kalau satu orang seperti Soros dulu mengguncang-guncang Indonesia kerusuhan 98 itu. Ekonomi kita sampai naik dolar itu ke 17 ribu sekian. Saya mau beli obat yang dari 2 ribu ke 17 ribu. Sempat saya mesti bayar obat sesuai kurs karena askes mama saya waktu itu belum bisa berlaku. Askes kan mesti rapat lagi kan. Yang rapat itu gak tahu kemana lagi mereka. Tunggu-tunggu itu berapa? Lah namanya dolar kan. Besok pun bisa berubah. Naik lagi. Waduh, benar lu satu orang yang saya ingat benar. Hanya dia enggak cuci darah. Cuci darah kan enggak bisa ditunda ya. Udahlah nak katanya. Letkol pensiunan dia. Aku udahlah nak, udah aku bilang anak-anakku. Udah jangan taruh papa lagi rumah sakit. Gali aja kubur, tidurkan papa di samping. Kalau mati dorong aja. Begitu buk langsung masuk. Waduh ini letkol yang ngomong. Saya nangis, tapi saya sendiri juga lagi stres ngurusin mama saya. Jadi saya bisa merasakan sakitnya dia. Karena saya kalau ngeliat obat itu bisa gemetar. Kalau obat mahal aja, ngeliat obat murah, thanks God. Padahal tetap aja obat yang mesti dibeli. Gila ya. Saya lho. Jadi bisa berasa ya. Jadi memang agak bengis kalau kita bilang, sekarang ini kita berat. Berat. Coba apa yang kita gak input sekarang. Kasihan petani di Madura. Mestinya itu pemerintah bantu mereka. Udah petani garam itu udah bertonton satu ton cuma 325 ribu. Ngangkat satu ton, saya pernah ngeliat itu di Tegal. Kira-kira 400 meter, 500 meter, setengah kilo pakai sepeda. Taruh lagi. Namanya sepeda, Ngangkat garam jadi apa nantinya? Karatan. Nguber itu lagi. Airnya cuma muter hidup aja itu. Gak tega loh saya, nangis. Itu sebab kenapa saya pergi ke desa. Itu sebab kenapa saya keras terhadap orang-orang yang cengeng kalau kerja. Pikirin yang lain, kita lihat ini. Ya saya keras pada anak-anak saya. Saya ngelihat. Saya nangis. Mau nolong gak bisa. Ya paling kalau kita kasih duit hari itu selesai kan. Habis itu kita pergi lagi. Maka saya juga jengkel ke Kristenan. Kalau petantang petenteng baru pelayanan dikit kita rasa kita jago, udah hebat. Omong kosong itu. Kita hanya pergi ke tempat di mana kita suka nama kita disebut. Mau gak kamu lakukan sesuatu? Yang nama kamu tidak disebut tapi kamu berkeringat dingin. Nah makanya pendidikan mendendok anak-anak itu paling penting. Itu sebab saya bukan anti tetapi terhadap mission trip selalu saya ingatkan. Jangan habiskan kos, kau pergi berapa ongkosmu. Mendingan uang itu kau kasih anak itu sekolah di sana. Saya sangat mendukung mereka-mereka yang mengerjakan beasiswa untuk anak-anak. Cuma itu yang menolong kita. Karena sudah terjadi pengkhianatan dari pendidikan. 98 ke 2011, kita sudah berapa ini? 13 tahun ya. 13 tahun cukup membuat kita tertinggal dari Malaysia. Tahun 70-an, anak-anak Malaysia itu datang sekolah ke UI. Ke ITB masuk. Sekarang anak kita pergi ke Malaysia. Sudah ratusan ribu mahasiswa kita di sana. Gila. Bukan cuma tukang kerja. Kita dihina sama Malaysia. Kalau saudara pergi perbatasan itu betul. Sekarang ini isu-isu perbatasan itu omong kosong semua itu. Tidak ada pembangunan. Saya ingat mereka di perbatasan itu kayak apa. Kalau kita ke Kalimantan kan gampang ke perbatasan. Maka orang-orang Indonesia lebih suka cari makan di mana? Di Malaysia. Jangan larang. Mereka jual itu kayu itu, digelundungin aja lewat perbatasan selesai. Jadi dicuri semua pinggir hutan. Gampang. Ngeri ya. Nah jadi sekarang ini Pak, aduh. Saya maaf lah, gak pernah seburuk ini situasi kita. Apa semua dihimbau? Ya gak jelas lagi siapa presiden kita sebetulnya. Saya minta, kok minta kau presiden? Gak bagus Kapolri itu comot pecat. Tapi kita sudah kayak republik pecah aja kan. Majen bisa 24 jam jadi Kapolri. Dari mana sejarahnya? Kalau zaman perang dulu lawan apa namanya Belanda dulu masuk akal lah kan. Udahlah kau letnannya kata tempelkan sini. Habis gak ada letnan lagi kan. Perang kita kan. Nah zaman siapa sih Nagabonar kan? Betullah itu bah, aku letnan laku bah. Kan gak ada, aku cuma di sini satu-satunya. Letnan dia. Senjata, cari sendiri. Dibunuhnya Belanda, diambilnya senjata. Mana boleh. Tapi kejadian. Sorry ya, berat. Berat kita sekarang. Nah jadi ini sulit. Dan sekedar informasi yang kalian tahu saudara. Saya pikir TNI baik Angkatan Darat. Ya, sudah kecewa berat. Yang paling agak repot kita. Sebetulnya Angkatan Laut yang selalu lebih cenderung netral ya. Marinir. Udah keluar ucapan yang cukup menakutkan. Udah kalian bikin apa yang harus dibikin. Itulah kira-kira kalimatnya. Kecewa juga. Ya. Jadi kita bocor elektronik ini, waduh gila-gilaan nih KTP elektronik ini. Maka saya udah difoto kemarin, kutanya kelurahan gak tahu dia kapan selesai. Gak jelas ini Pak, aku bilang sama dia, ah kau foto-foto, takutku gak selesai-selesai ini. Ngapain kau foto-foto? Ya udahlah Pak, instruksi Pak, om bocornya gede. Ya, KPI itu kalau ditangkap diurut itu habis itu. Kita ini ngeri. Dan hukum sekarang bukan hukum lagi ya. Tapi siapa yang mau diambil, siapa yang mau dihabisin, ya itulah dipakai, diperalat. Jadi supremasinya tidak ada lagi. Haraplah, apa namanya, disiplin menau satu waktu dipanggil presiden yang baru, jadi ketua Mahkamah Agung, halah, menggantikan si tumpah yang sudah tumpah-tumpah itu. Sudah enggak jelas lagi semua ya. Saudara-saudara dan saya harap kita semua juga terjaga diri ya. Supaya jangan jadi orang-orang yang dicatat kemudian jelek sekali nama kita, jangan. Demi Tuhan yang hidup kita bertanding berkelahi. Ya, itu sebab saya katakan tadi kalau kita turun ke bawah, kalian akan menangis. Please. Ya. Saya bertemu orang. Maaf ya, saya bertemu jenderal. Saya bertemu konglo teman saya. Tapi saya bukan orang yang main-main di situ terus dan berhenti. Saya turun ke bawah lihat orang makan. Yang cuma nasi putih saya tahu. Ya kita dengar banyak ya. Saya bukan dengar, lihat. Anak-anak sekolah kita saja pun gak pernah berbayang mereka bisa sekolah. Ya, maka pikirkan secara strategik. Tuhan menolong kita ya. Tuhan memberkati kita. Oke, Susah. Saya masih mau bertanya jawab, tetapi waktu kita karena jam 10 kita mesti masuk lagi ya. Sekarang sudah jam 11. 11 lewat 15. Oke, nanti yang masih mau tanya-tanya, mau diskus, khususnya soal politik kita. Terlalu banyak yang panas-panas memang ya. Jadi silakan Pak, sebetulnya gimana dan segala, boleh ya. Karena kita mesti perlu tahu. Dan ada hal satu hal jangan lupa ya. Siapa yang menurunkan Soeharto tahun 98? Mahasiswa? Bukan, ABRI. Pakai tangan maha, tapi yang jelas pada waktu itu gereja kirim emas ke istana. Ingat kalimat saya baik-baik. Pada waktu itu jelas gereja kirim emas ke istana. Ingat gak? Loh, semua agama kan dipanggil. PGI ngasih. KWI salah satu yang gak mau. Yang rame-rame itu loh ke istana. Semua munafik. KWI. Katolik, gak mau. Sebetulnya mereka memang gak ngasih. Si Tutut yang ngaturin. Pokoknya datang kau kasih. Itu kan cuma apa namanya propaganda. Bahwa gereja mendukung agama, mendukungkan gitu kan. Itu jelek, Pak Harto udah jelek masih didukung. Sekarang semua rohaniawan berdiri. SBY bohong. Ya PGI, ya NU, ya MUI, ya Muhammadiyah. Ini terbalik saudaraku. Ingat, 98 Pak Harto itu kan kita jengkel setengah mati ya. Tetapi dalam kondisi krisis itu masih bisa. Gereja-gereja semua Islam apa datang. Buddha apa semua memberikan sumbangan. Emas, uang, dolar, sekian-sekian. Sebetulnya itu angka fiktif semua, tetapi masuk TV. Ingat ya, satu-satunya yang nolak siapa? Katolik. Tapi hari ini semua berjejer sama. SBY bohong. Ngeri ya. Dan nada mereka sudah sama. Turunkan SBY Budi. Agak gawat kita ini. Kalau ini agama sudah turun, saya pun agak kaget juga. Ya, maka saya diminta sebetulnya salah satu juga untuk memikirkan itu. Saya sendiri gak tahu main peran apa yang saya mesti mainkan. Tetapi saya sendiri juga tidak mau lagi kecolongan sehingga gereja berbuat salah. Ya, minimum protestannya tidak ini. Tapi maafkan saya, memang banyak gereja kita sekarang lagi haleluya Tuhan berkati, haleluya ini, haleluya itu, haleluya dapat ini. Orang di sana lapar, merengek, tidak makan. Tidak bisa minum. Pernah dengar menangis. Saya udah gak tahu lagi ini pulang modal apa enggak. Tapi orang Kristen gak apa-apa ya. Diam-diam semua. Tuhan menolong kita, menyadarkan kita. Tugas tanggung jawab yang kita buat. Kita berdoa saudara.